kau bukan milikku, kau bukan kekasihku lagi. Mengapa kini kau kembali pada orang yang pernah kau sakiti? Padaku hatimu yang sedih, belum tentu hatimu sakit, tapi hati yang luka tetap sakit ku bawa. Sekarang kau pergi dan bukankah dulu kau pandang diriku hanya sebatas pelarian cintamu? Tetapi kini kau mengharap lagi setelah cinta. Kau bukan milikku, kau bukan kekasihku lagi. Mengapa kini kau kembali pada orang yang pernah kau sakiti, pada orang yang pernah kau sakiti, pada orang yang ber